الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Masih melanjutkan pembahasan tentang hukum-hukum al-qadha. Berkata al-muallif rahimahullah taala al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat, tariqul hukmi wa sifatuhu. Metode dalam menetapkan hukum dan sifat atau cara menghukumi seseorang atau dua orang yang datang bertikai, berseteru di antara keduanya dan ingin menyelesaikan perkaranya. Yatawassalu al-qadhi ila al-hukmi fi qadhiyatin ma. Seorang hakim itu dapat mencapai sebuah hukum, sebuah vonis hukum dalam satu perkara, bittiba'i al-khatawati taliyah, dengan cara mengikuti langkah-langkah berikut. Idza hadara 'indahu al-khasman ajlasahuma baina yadayhi. Apabila telah hadir dua orang yang berseteru, maka hendaknya keduanya ini didudukkan di hadapannya. Si A dan si B berselisih, berseteru, ingin menyelesaikan perkaranya. Kedua-duanya harus didatangkan. Jadi tidak cukup mendatangkan salah satu pihak tanpa pihak yang lain. Dia hanya mendengarkan dari si A, dari si B dia tidak mendengarkan. Ini kesalahan. Dengan cara apapun, dengan alasan apapun, meskipun dia mengatakan saya thiqah kepada si A. Ya, bedakan ya antara permasalahan qadha, menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, dengan hukum asal menerima sebuah khabar, menerima sebuah berita. Menerima sebuah khabar apabila datang dari seorang yang thiqah, asal hukumnya diterima. Apabila terpenuhi syarat-syarat bahwa dia memang seorang yang thiqah, yang terpercaya. Kecuali apabila ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa beritanya tidak valid, beritanya tidak benar. Ada indikasi dusta, ada indikasi keliru dalam menyampaikan sebuah berita. Namun apabila hal tersebut berkaitan dengan permasalahan qadha, menyelesaikan perselisihan di antara dua orang atau lebih, maka kedua belah pihak yang bertikai itu harus dihadirkan, sehingga seorang hakim mendengarkan argumen dari masing-masing kedua belah pihak. Tidak diperbolehkan dia mengatakan saya thiqah kepada si A atau saya thiqah kepada si B, lalu dia tidak lagi mau mendengarkan dari pihak yang lain. Ini kesalahan fatal, ini merupakan kezaliman. Jadi dia dudukkan di antara keduanya. Wasa'alahuma. Lalu kemudian hakim bertanya kepada keduanya, ayyukuma al-mudda'i. Siapa di antara kalian berdua ini yang menuduh? Jadi pasti ada yang menuduh, ada yang tertuduh. Ada yang mudda'i, ya, yang menuduh, ada yang terdakwa, yaitu yang tertuduh. Maka yang pertama kali hakim menanyakan, siapa di antara kalian yang menuduh, yang melemparkan tuduhan kepada yang lain? Aw yaskut hatta yatakallam al-mudda'i fa yastami'u da'wahu. Atau hakim itu diam, ya, sampai si penuduh ini berbicara. Lalu kemudian hakim pun menyimak apa pembicaraan yang disampaikan oleh yang melontarkan tuduhan tersebut. Fa idza ja'at ad-da'wa 'ala al-wajhi as-sahih, apabila tuduhan tersebut datang dengan cara yang benar, dia mendatangkan apa argumen yang tepat ketika dia menuduh, ya. Misalnya dia menuduh fulan mengambil barang saya, fulan mengambil harta saya, dan seterusnya, dan dia menyampaikan dengan argumen yang benar. Nah, setelah itu sa'alal qadhi al mudda'a alaihi an mawqifihi hiyalaha, maka hakim pun bertanya kepada yang tertuduh, ya, kepada yang tertuduh tentang sikapnya dalam menghadapi tuduhan tersebut. Dia bertanya kepada yang terdakwa ini, yang tertuduh ini. Fa in aqarra biha qada alaihi. Kalau ternyata yang tertuduh ini mengatakan memang benar, saya mengakui, saya mengambil barangnya dia misalnya. Dia sudah mengakui, berarti selesai urusannya. Maka hakim pun menetapkan kebenaran ada di pihak penuduh, kesalahan ada pihak yang tertuduh. Ini kalau diakui oleh pihak yang tertuduh, selesai masalah. Fa in ankara wa in ankara, namun kalau ternyata yang dituduh ini mengingkari, yang mana tidak benar, saya tidak mengambil barangnya kok, saya tidak, saya berlepas diri dari apa yang dituduhkan kepada saya, dia mengingkari. Nah, di saat ini, pada saat yang dituduh ini mengingkari, talabal mudda'i bil bayyinah, maka hakim pun menuntut kepada si penuduh ini untuk mendatangkan bukti, mendatangkan hujjah. Apa alasanmu? Apa hujjahmu? Apa bukti-bukti yang kamu miliki? Data dan fakta itu harus didatangkan oleh si penuduh. Kalau dia tidak mampu mendatangkan, ya berarti hanya sekedar tuduhan tanpa bukti, dan itu tidak bisa dijadikan sebagai penguat dalam pengadilan. Nah, dia harus mendatangkan bukti, bukti yang otentik, bukti yang kuat, ya. Apakah dengan suara atau dengan hal-hal yang bisa dijadikan sebagai bukti persaksian. Fa in kanat lil mudda'i bayyinah talabahu bi ihdariha. Jadi hakim bertanya kepada si penuduh, apakah kamu punya bukti? Si penuduh mengatakan, iya, saya memiliki bukti. Maka apabila si penuduh memiliki bukti, talabahu bi ihdariha, maka hakim meminta untuk segera dihadirkan bukti itu. Ya. Segera dihadirkan. Kalau itu berbentuk persaksian atau berbentuk tulisan atau apa saja, segera dihadirkan. Wastama'a syahadataha, dan hakim pun menyimak persaksian tersebut. Wa hakama biha bi syurutiha, dan dia pun menetapkan hukum berdasarkan syarat-syarat yang sah dalam sebuah persaksian. Wa la yahkumu bi ilmih, jangan seorang hakim itu berhukum atau menetapkan hukum berdasarkan ilmu atau pengetahuan yang telah dia ketahui sebelumnya. Ini sudah kita terangkan sebelumnya, bahwa seorang hakim menghukumi sesuatu berdasarkan apa yang dia dengarkan pada saat terjadinya perselisihan di hadapan hakim, bukan berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Itu tidak diperbolehkan. Fa illam yakun lil mudda'i bayyinah, apabila ternyata si penuduh tidak mampu mendatangkan bukti, a'lamahul qadhi anna lahul yamina ala khasmih, maka hakim pun menjelaskan kepada si penuduh bahwa yang tertuduh berhak untuk bersumpah. Ya, yang tertuduh berhak untuk bersumpah dengan nama Allah. Misalnya dia mengatakan, demi Allah saya berlepas diri dari apa yang dituduhkan kepada saya. Dia berhak. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti harus didatangkan bagi orang yang menuduh. Adapun orang yang mengingkari, yang tertuduh, dan dia berlepas diri dari tuduhan tersebut, dia harus mendatangkan sumpah. Ya, jadi ini urutannya. Sumpah dari seorang yang tertuduh itu tidak bermanfaat ketika si penuduh telah mendatangkan bukti, telah menyampaikan data dan fakta yang ada. Sumpah itu tidak teranggap. Jadi yang pertama kali yang harus diminta, si penuduh ini harus mendatangkan bukti, ya. Bukan memerintahkan pada orang yang tertuduh untuk bersumpah. Datangkan bukti terlebih dahulu. Si penuduh tidak mampu mendatangkan bukti, ya barulah yang tertuduh dikatakan, kamu berani bersumpah dengan nama Allah bahwa kamu mengingkari seluruh tuduhan yang diarahkan kepadamu. لقوله صلى الله عليه وسلم للحضرمي الذي دعا أرضا غلبه عليها الكندي. Berdasarkan sabda Nabi عليه الصلاة والسلام kepada seorang yang berasal dari Hadramaut, yang dia mengklaim, dia mengakui memiliki sebuah tanah, ya, yang kemudian dia berseteru dengan seorang yang berasal dari kabilah Banu Kindah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hadrami ini yang mengklaim, yang menuduh, apa yang melontarkan tuduhan, apakah alaka bayyinah, apakah engkau memiliki bukti, apakah engkau memiliki bukti terhadap apa yang kamu tuduhkan itu, ya. Dia mengklaim itu tanah milik dia yang dirampas, yang diambil oleh Al-Kindi, oleh seorang berasal dari kabilah Banu Kindah. Kamu punya bukti? Nah, berseteru antara si A dengan si B. Si A mengatakan, tanah saya diambil oleh si B. B ini sudah membangun rumah di tanah tersebut. Si A mengklaim itu tanah milik dia. Nah, asalnya siapa yang membangun rumah di sebuah tanah, ya biasanya itu adalah tanah milik dia. Siapa yang mengklaim itu tanahnya dia, sementara dia tidak membangun rumah di atas tanah tersebut, ya, dia harus mendatangkan bukti, sertifikat misalnya. Nih buktinya bahwa ini tanah milik saya. Nah, Hadram ini mengklaim itu tanah milik dia yang diambil oleh Kindi. Kamu punya bukti? Kata Nabi AS, qahlala. Kata Hadrami, tidak, saya tidak punya bukti. Jadi tidak punya bukti. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Al-Kindi, falaka yaminuh. Kalau begitu, engkau berhak untuk bersumpah. Apabila dia telah bersumpah bahwa itu milik dia, bukan seperti yang dituduhkan kepadanya, maka sumpah itulah yang menjadi hujjah atas kekeliruan atau kesalahan tuduhan yang diarahkan kepadanya. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a 'alaihi. Bukti hujjah harus didatangkan oleh seorang penuduh dan sumpah itu harus diucapkan oleh yang tertuduh apabila penuduh tidak mampu mendatangkan bukti. Fa in qabila al-mudda'i yamin al-mudda'a 'alaihi. Apabila si penuduh menerima sumpahnya yang tertuduh, ya, yang tertuduh telah bersumpah, demi Allah saya tidak mengambil barang milik fulan. Itu adalah barang milik saya sendiri. Si penuduh menerima, ya sudahlah kalau begitu. Dia juga tidak punya bukti. Dia tidak punya bukti, kemudian lawannya yang tertuduh telah bersumpah, ya sudah dia terima. Kalau yang tertuduh ini bersumpah, sumpahnya bukan, ya dia bersumpah dengan nama Allah. Halafahul qadhi, maka hakim pun memerintahkan dia untuk bersumpah. Selesai. Ya. Sumpahnya dia tinggal mengucapkan demi Allah, saya tidak mengambil barang milik fulan misalnya. Tidak perlu ada sumpah pocong, sumpah ini, sumpah itu. Tidak ada pocong-pocongan. Nah, sumpah. Selesai. Yang tertuduh ini bersumpah, khallasa bilahu. Maka sudah dia biarkan jalannya. Ya. Dia biarkan. Jangan lagi dia divonis bahwa dia telah bersalah tanpa ada bukti. Li'anna al-asla bara'atul dhimmah. Karena memang hukum asalnya, dia terlepas dari tuduhan yang diarahkan kepadanya itu. Fa innaka lal mudda'a 'alaihi 'anil yamin wa aba yahlifa. Nah, sekarang permasalahannya ketika si penuduh tidak mampu mendatangkan hujjah, tidak mampu mendatangkan bukti. Maka hakim mengatakan pada si penuduh, kamu terima kalau dia bersumpah yang tertuduh ini? Kalau dia mengatakan iya, saya terima. Maka hakim pun mengatakan kepada si tertuduh, ayo kamu bersumpah. Ternyata dia enggan bersumpah. Dia enggak ingin bersumpah. Nah ini berarti kan tanda-tanda bahwa dia ada unsur kesalahan di sana. Kenapa dia enggan bersumpah? Kalau memang dia meyakini itu miliknya, kenapa dia enggan bersumpah? Ya, maka dia enggan untuk bersumpah. Qadha 'alaihi al-hakim bin nukul. Maka hakim pun menetapkan bahwa orang ini nukul. Nukul itu artinya enggan untuk bersumpah. Fan nukulu ya'ni al-imtina', mencegah dirinya orang yang tertuduh tersebut untuk bersumpah. Qarinatun zahiratun dalatun ala sidqil mudda'i. Ini merupakan bukti yang kuat. Ya, qarinah yakni indikasi yang kuat yang menunjukkan kebenaran si penuduh. Ya, kebenaran si penuduh. Hanya saja apalagi di zaman kita sekarang ini seorang bermudah-mudahan untuk berdusta. Bahkan berani bersumpah dengan nama Allah lalu dia berdusta dengan sumpahnya itu. Demi Allah, saya tidak mengambil barang fulan, padahal itu barang milik orang. Ya. Namun di dalam hukum dunia menghukumi seorang itu berdasarkan zahirnya. Tidak boleh kemudian kita mengatakan, ah kamu bohong dengan sumpahmu itu. Kamu asal sumpah aja, kamu dusta. Tanpa bukti tidak boleh. Kita menghukumi seorang berdasarkan apa yang nampak, apa yang zahir, apa adapun yang terdapat di dalam hatinya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti setiap perbuatan kezaliman itu pasti ada qisasnya. Ya. Yaumul qiyamah 'indallahi azza wa jal tajtami'ul khusum. Perseteruan itu akan dikumpulkan seluruhnya pada yaumul qiyamah. Siapa yang berbuat zalim, siapa yang dizalimi, semuanya ada akibatnya, ada balasannya. Maka ketika yang tertuduh ini enggan untuk bersumpah, maka ini menunjukkan kebenaran si penuduh. Waqad hakama bin nukul Utsman radhiyallahu an wa jama'atu min ahli al-'ilm. Oleh karena itu Utsman bin Affan dan segolongan dari kalangan para ulama, mereka menetapkan hukum ini. Ketika yang tertuduh enggan untuk bersumpah, maka ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada yang tersimpan di dalam dirinya. Kenapa dia enggan bersumpah? Menunjukkan bahwa dia melakukan kesalahan dalam perkara ini. Maka dibenarkanlah si penuduh. Wa dhahaba jama'atun akharun ila anna al-yamina taridu 'ala al-mudda'i idza nakala al-mudda'a 'alayh. Ada sebagian para ulama berpendapat bahwa apabila yang tertuduh ini enggan untuk bersumpah, maka hakim memerintahkan kepada si penuduh untuk bersumpah. Ini pendapat sebagian para ulama. Jadi ketika yang tertuduh diperintahkan untuk bersumpah, sumpah kamu dengan nama Allah, dia mengatakan saya tidak berani bersumpah, mencegah diri untuk bersumpah, maka dikembalikan pada penuduh, kamu bersumpah, berani kamu bersumpah bahwa apa yang kamu tuduhkan itu benar, maka diperintahkan dia untuk bersumpah. Fayahlif, maka si penuduh ini pun bersumpah. Wayastahiqu, dan dia pun dibenarkan. Dia berhak untuk dibenarkan tuduhannya dan mengambil apa yang menjadi barang miliknya. Walasiyama idza qawiya janibuhu, apabila memang sisi tuduhannya itu memiliki indikasi yang kuat tentang kebenarannya. Karena yang tertuduh enggan untuk bersumpah. فَإِذَا حَلَفَ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ وَخَلَّ الْحَاكِمُ سَبِيلَهُ, maka apabila yang tertuduh ini telah bersumpah, ya, ini dalam pengadilan, yang tertuduh dia telah bersumpah bahwa saya berlepas diri dari apa yang dituduhkan pada saya, ini adalah barang milik saya, ini adalah tanah saya, ini adalah barang saya, si penuduh tidak punya bukti, berarti selesai, pengadilan memenangkan yang tertuduh, ya. Si penuduh tidak punya bayyinah, tidak memiliki bukti. Maka hakim pun menyelesaikan perkaranya dan melepaskan melepaskan orang yang tertuduh tersebut. Ternyata setelah pengadilan itu, di hari berikutnya atau mungkin di bulan berikutnya, si penuduh mampu mendatangkan bukti. Mampu mendatangkan bukti. فَأَخْضَرَ الْمُدَّعِ بَيِّنَةً بَعْدَ ذَلِكَ. Maka si penuduh mampu mendatangkan bukti setelah itu. Waktu pengadilan pertama, dia tidak mampu mendatangkan bukti. Sudah dicari ke sana kemarin, tidak mampu. Setelah terjadi vonis bahwa yang tertuduh tidak bersalah, maka dibiarkan, selesai. Ternyata pada hari-hari berikutnya, bulan berikutnya, si penuduh mampu mendatangkan bukti. Hakamalahu biha. Apabila dia mampu mendatangkan bukti, meskipun di hari-hari berikutnya, meskipun setelah terjadinya vonis, maka dikembalikan dan hakim menetapkan kebenaran ada pada pihak penuduh. Lianna yaminal munkar la tuzilul haqqa. Lianna yaminal munkar la tuzilul haqqa. Karena sumpahnya orang yang mengingkari, orang yang tertuduh, itu tidak menghilangkan hak seorang yang menuduh ketika dia mendatangkan bukti. Wa innama hiya muzilatun lil khusumah. Namun sumpahnya orang yang tertuduh itu hanya menghilangkan perseteruan yang terjadi. Sudah selesai, dilerai pertikaian yang ada. Namun ketika dia mampu mendatangkan bukti meskipun di kemudian hari, tetap hak tersebut dikembalikan kepada orang yang memiliki bukti tersebut. Jadi ini langkah-langkah yang ditempuh oleh seorang hakim atau seseorang yang hendak menyelesaikan pertikaian yang terjadi di antara dua orang. Dan dengan demikian selesai pembahasan tentang hukum-hukum seputar al-qadha. Insyaallah taala kita lanjutkan ke pembahasan bab yang kedua tentang masalah persaksian-persaksian, yang ini merupakan pembahasan terakhir dari kitab ini. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalu hafizakumullah.